Rasati caiki jebule iki. Bahaya. Akhire nomor iki taboi kok. Ya nek ngono wedhus liwat babek-babek kok taboi. Lah iya. Apa? Bocah cilik kok kemaki ning ngene. Lah iya, kaya aku ya cilik padha kemaki. Eh, aku kemayu kok, Mas. Eh, kemayu to. Tegar, tegar wis sunat durung? Dereng. Ora percaya delone. Heh. Ora sambat delok to. Lah, aku nek tegar ngomong. Dene kasih parkan wae sing durung surat kene delok. Ora wani. Ya, ini permintaan apa, Mas Jalil? Bojo galak yo. Langsung kita tabtus bareng bersama Karisma. Pengendang cilik kita tegar untuk pandian. Hey, yang punya ada bojo galak. Yu Karisma. Wis nasib kudu koyo ngene. Duwe bojo kok ora tau ngepenake. Seneng muri ngomong ngene senang. Kudu tak terima bojoku pancen kalah. Bandino rasane ora karuan, rasane bojoku sing ra tau perhatian. Nek piye maneh atiku wis kadung tresno, senajan batinku nemen ana jero-jero. Oh, yo wis tenan kuwi aja sing kalah. wah, wah, wah, wah, wah. Tegar, tegar. Bocah cilik kok ngene. Bocah cilik kok iso ngene. Kowe iso ngendang karo ngadeg tegar.